terus-terus yang gagal tinggal hanya kenyataan. Hidup pun ujian, kita berdua berjuang jua. Bersatu sekarang, apapun saja kita akan satu sekarang.